Saya kemarin ke Jogja dan sempat ke Imogiri. Imogiri itu daerah pemakaman itu kan, raja-raja Jogja itu kan. Ini kan sudah terkenal banget ini nih. Uwuh nih kan. Tapi kan orang minum ini kan kayak tradisional banget gitu kan. Apa ya deso apa segala macam. Kalau saya justru malah ya ini rahasianya untuk hidup sehat. Kenapa? Gini. Kalau Anda sakit atau mungkin mobil Anda rusak atau mungkin motor lah gampangnya gitu kan. Motor Anda rusak mungkin rusak misalkan radiator atau apalah namanya cek apa. Radiator misalkan gitu kan. Maka ada underdeal khusus bagian radiator gitu kan. Mobil kan juga sama. Ketika mobil itu yang rusak misalkan apa ya? Blowernya. Maka ada underdeal khusus blower. Nah, tubuh kita juga sama. Allah menciptakan banyak produk ciptaannya dengan karakter sendiri yang bermanfaat untuk organ-organ tertentu. Contoh misalkan tadi kita bahas kacang ini kan. Kacang, kalau Anda baca risetnya kacang-kacang seperti ini, maka apa perannya dia? Perannya dia untuk memperbaiki pembuluh darah sama jantung sama otak. Jadi kacang-kacang begini dia tinggi serat, tapi kerja dia lebih utama yang saya pahami ya. Dia lebih banyak bekerja di jantung, otak, sama pembuluh darah. Makanya kalau Anda baca penelitiannya, kayak kacang almond, bahkan Brazil nut itu ketika dimakan 3 butir tiap hari aja dan rutin ya, itu ternyata bisa menurunkan kolesterol 3 bulan saja. Sampai kayak begitu coba dahsyatnya. Ini saya katakan ordernya kita tuh di sini. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit, Nabi mengatakan, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obat. Obatnya di mana? Di mana? Bukan di apotik, tapi di semua tempat yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya dan mendapatkan mataharinya dan mendapatkan airnya Allah. Itulah yang disebut dengan produk ciptaan Allah gitu. Paham ya? Jadi kalau Anda ngelihat kayak misalkan kayak begini, di sini kan dahsyat banget waktu saya lihat ini kan ibu-ibu gitu kan. Kalau seandainya gitu kan ada orang-orang yang punya pengaruh gitu kan untuk menyampaikan ini semua, saya mungkin bisa pastikan akan nol mungkin atau minimal banget angka penyakit kanker di Indonesia. Sayangnya apa? Sayangnya kita gak tahu dan gak mau tahu gitu loh. Kayak kita bicara kayak begini, wedang uwuh ini kan isinya apa teman-teman sekalian? Isinya kan ada daun kayu manis, daun cengkeh, daun salam, sama secang. Isinya kan itu. Kayu secang. Sayangnya orang Jawa aja gak paham beginian gitu loh. Mereka taunya bagi-bagi minumnya coklat-coklat kemasan lah segala macam bla bla bla gitu, teh manis yang dulu orang tua kita kalau minum teh manis karena gula itu susah dapat, minum tehnya pakai teh tawar kan. Kopinya kopi pahit. Kalau sekarang dikit-dikit gula. Coba deh ngitung-ngitung sekali-kali teman-teman coba ngitung satu hari Anda berapa sendok makan gula pasir yang masuk ke badan kita. Dan kalau boleh saya katakan, sugar is the poison. Sugar itu, gula itu racun sebenarnya. Gula pasir ya, yang putih itu loh. Jadi boleh gak kita makan itu? Kalau saya sarankan, di stop lah gitu kan. Dan ini berulang kali saya sampaikan. Dan memang secara sains memang menjelaskan itu gitu loh. Ya jadi, pilihan-pilihan untuk hidup sehat itu tidak mesti yang katakanlah yang harganya tinggi, gak juga. Kayak begini kan murah. Ya kan? Kayak gini Anda makan pagi-pagi ngewedang uwuh, ini paling 5.000 satu itu, apa satu bungkus 3.000 lah kalau mungkin Jawa Anda impor dari Imogiri atau dari Solo gitu kan, berapa murahnya minta ampun. Habis itu makan apa? Ya kalau Anda biasa ketemu tempe, makan tempe. Ya, gak ada kurma, gak ada madu, ya sudah produk lokal sudah ada. Dan itulah Tibu Nabawi itu begitu gitu, Allah gak menyusahkan kita gitu loh. Jadi apakah kita perlu makan habatus soda tiap hari? Kalau memang bisa makan, tapi kalau tidak Allah juga memberikan kasih sayang di sini gitu loh. Paham ya? Kenapa Indonesia banyak rimpang? Ya karena memang tanah kita cocok untuk itu. Kenapa Saudi banyak habatus soda atau mungkin kurma? Karena cocok untuk di sana. Kalau dia ada hadis Nabi di sana, maka ambil itu. Contoh madu. Kita bicara madu, madu itu ada hadisnya. Ada firman Allah. Maka ada keutamaan di sana. Maka itu dulu diutamakan. Anda ketemu madu sama ketemu jahe, pilih mana? Pilih madu. Ya. Anda ketemu habatus soda sama ketemu kencur, pilih mana? Pilih habatus soda gitu. Karena ada hadisnya. Tapi ini juga bagian dari itu. Kenapa? Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini bagian yang Allah ciptakan, tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa bentuknya kayak begini, gak beraturan? Karena memang dia punya anti kanker. Paham ya? Jadi kalau kita udah paham kayak begini Pak Abu, apalagi Anda menggunakan the rules of three yang saya jelaskan kemarin itu, hari pertama minum impusan apa, saya juga lupa. Apa? Hari pertama rempah. Hari kedua apa? Buah. Hari ketiga? Udah dikerjain belum? Enak gak badannya? Obat gak itu? Gak usah ngomong obat deh. Nanti obat dari yang marah lagi gitu kan. Itu bagian dari makanan kita gitu loh. Sebagaimana kalau nanti teman-teman Anda bikin pindang atau mungkin apa ya, pindang atau gulai gak pakai santan. Isinya apa pindang gulai santan tadi? Pindang tadi itu. Isinya kan kunyit, lengkuas. Maka kalau Anda makan ikannya, makan juga kuahnya. Kuahnya dimakan, diminum maaf. Gitu loh. Nasinya boleh gak diganti? Boleh. Kalau saya biasanya gak makan nasinya, saya makan ikannya aja. Ya. Kalau teman-teman sudah paham ini, maka Anda mulai berpikir untuk punya rumah yang halamannya luas. Betul? Metik sendiri, kebun sendiri, ternak sendiri gitu kan. Mudah gak buat Allah? Mudah. Asal kita mau aja. Ya, sangat mudah. Nah, jadi semua, kayak kita bicara sedikit ya tentang coklat. Coklat, teman-teman sekalian, baca lah, saya pernah posting sekali waktu itu tentang coklat. Coklat yang risetnya, coklat bubuk kayak begini, kalau Anda atau kita makan coklat dalam bentuk diseduh pakai air panas atau kayak begini tiap hari, maka jantung kita akan sehatnya luar biasa. Tapi bukan coklat yang batangan. Udah kasih gula kan, kasih lecithin, kasih apa segala macam. Coklat ini yang dimaksud, ini yang saya bahas, atau ini yang Allah ciptakan gitu kan, bukan yang diolah, diproses. Jadi bedakan di situ. Ada orang bilang, dokter, beras kan ciptaan Allah, benar, tapi diolah nggak? Diolah, ya, diolah sehingga apa? Mineralnya habis. Ya, teman saya kemarin ada cerita, dia makan beras apa tuh, brown rice, ya, atau mungkin beras pecah kulit gitu kan, itu kan masih banyak mineralnya. Jadi semakin alami bahan tadi, semakin banyak manfaatnya tubuh kita. Coklat bagus gak? Bagus. Jadi bahkan biji durian itu bagus. Jadi kalau Anda makan durian itu, teman-teman sekalian, duriannya makan 1-2 biji aja, 1-2 dagingnya gitu kan. Selebihnya Anda makan bijinya. Karena biji durian itu mengandung kolagen, bisa mengencangkan kulit. Masih kan? Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu lah. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, ya, asal kita ngerti saja. Dan Allah suruh belajar gitu kan, Allah suruh belajar. Dan kata kunci lainnya buat teman-teman sekalian, yang kita kerjakan ini, kemarin saya ketemu dengan seorang ustaz katakan, dokter, yang dokter katakan itu benar banget, dia bilang, kenapa? Makan itu, makannya kita hanya untuk sekedar menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah, itu makan, bukan untuk berlebihan. Ya, jadi makan gak usah banyak-banyak, sedikit tapi bermakna gitu lah teman sekalian. Ya. Jadi coklat kayak begini kalau Anda sudah mulai paham, berarti bisa gak diolah? Bisa. Kalau Anda blender, kasih air panas, kasih kurma, bisa. Makanan gak? Makanan. Dia punya antioksidan, dia punya lemak, dia punya macam-macam lah, saya gak ingat semua, tinggal baca aja. Ya. Termasuk juga ini. Nah, sekarang kita bikin susu dari kambing. Blender lagi gitu. Oh ya. Ada airnya. Ada airnya di tumpahan ini. Ini ada alpukat masih ya? Ada. Boleh deh. Sesinya nanti mana lagi deh. Habis ini. Awi ngapain? Sharing itu juga. Nanti bareng sama dokter juga. Enggak apa-apa, semua juga enggak apa-apa. Susah. Tapi kayaknya gak usah pakai air deh ini. Ada gak usah pakai air. Kan sudah ada susunya. Militan belum pesan makanan. Boleh, tapi yang plain, yang tawar. Ada gulanya. Gak dapet. Enggak ketelan. Kurangin itunya. Banyak. Tempenya itunya. Tempenya kurang. Tempenya kebanyakan. Oh, emang kurang. Iya, maksudnya kurang. Enggak sesuai ekspektasi lo. Ini aja nih. Enak. Enak banget nih. Nah, jadi kalau kita ngerti konsepnya nanti maka teman-teman bisa mengatur sendiri, jadi tidak mesti saklek pada satu pola gitu ya. Jadi kita bisa atur. Jadi contoh misalkan gini. Ini kan protein. Sama double protein. Makanya kalau udah double kayak begini jangan banyak-banyak makannya, karena dia sudah banyak banget nutrisi di sini. Ada kurmanya sebagai sumber prebiotik, kemudian ada kacang kayak begini sebagai vitamin E, asam amino protein, kemudian ada alpukat sebagai lemak yang baik. Cukup banyak. Artinya nanti minumnya pun jangan banyak-banyak. Ya. Kenapa? Banyak-banyak juga maaf bisa diare gitu lah. Jadi kita minumnya paling cangkir kecil udah cukup. Udah cukup, ya. Nah, sekarang kita cobain rasanya kayak apa. Kayaknya sih enak. Cobain, manis nggak? Kurang manis. Jahe fungsinya apa? Kalau Anda yang biasa agak-agak kurang familiar sama susu kambing, ini penghilang itunya, penghilang baunya. Karena kurmanya nggak ada, biasanya kurma saya pakai buat ngilangin apa baunya. Habis mandi. Boleh. Dah. Sudah katanya. Udah enak. Iya, enggak apa-apa, saya kuat. Saya kuat. Mana tadi sendoknya? Tutup ya? Enggak. Sendok. Tutup. Dah. Udah. Silakan mencoba. Ah, bismillah.